Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' qalbin la yakhsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'azumratil muwahidin wa ma'aimamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana tawbata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar akidah. Dengan Imam Ibrahim Al-Laqani, dengan antumah jawahar tauhid, ya, kita sudah sampai kepada fa khaliqun li abdihi wa mu'amil muwafiqun liman arada ayyasil wa khadilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu wa khaliqun li abdihi wa mu'amil. Allah adalah yang menciptakan hamba sekaligus pekerjaan-pekerjaan hamba tersebut. Di situ ada diskusi perdebatan antara kaum Asy'ariyah dengan kaum Mu'tazilah berkenaan dengan pekerjaan seorang hamba. Dan nanti ada hubungannya juga dengan bait-bait nazam selanjutnya. Wa indana al-'abdi kasbun kullifa. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bahwa Allah adalah yang menciptakan makhluk sekaligus yang menciptakan pekerjaan makhluk tersebut. Di situ ada empat madhab tentang adanya sebuah pekerjaan atau sebuah kejadian yang terjadi, bagaimana hubungannya dengan sebab kejadian tersebut. Apa yang kita kerjakan ataupun pengaruhnya air, pengaruhnya pisau kepada daging yang dipotong, bagaimana hubungan antara sesuatu tersebut dengan sesuatu yang dipotong, kalau itu pisau. Di dalam manhaj ahli sunnati wal jamaati bahwa manusia tidak menciptakan pekerjaannya, tapi yang menciptakan adalah Allah. Akan tapi di situ ada sekelompok yang mengatakan pekerjaan yang aku lakukan, aku yang bisa melakukan, aku yang bisa membuatnya. Mungkin bisa kita hubungkan langsung dengan masalah iradah. Baitnya akan kita baca nanti pada pertemuan yang akan datang, yaitu wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin Walakin lam yakun mu'athiran falta'rifa bihi, walakin lam yakun bihi, walakin lam yakun mu'athiran falta'rifa. Hubungan antara sebab dan akibat. Allah menjadikan di semesta ini adalah sebab, kemudian ada akibatnya. Api menjadikan sebab terbakarnya kertas. Bagaimana hubungan antara api dengan kertas? Ada keyakinan yang itu adalah keyakinan kafir, bahwa api itu bisa membakar karena dari zatnya. Maka di sini dikatakan kafir karena apa? Telah mengatakan bahwa ada sesuatu selain Allah yang punya pengaruh kepada sesuatu yang lainnya dari dirinya sendiri. Di saat kita mengatakan bahasanya api itu bisa membakar karena zatnya api, seperti orang yang berkata bahwasanya obat itu menyembuhkan dari zatnya obat itu sendiri, maka hukumnya orang tersebut adalah kafir. Dan ada sekelompok seperti itu, sehingga punya keyakinan bahwasanya zat itu punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri, terlepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas kafir. Ada yang kedua adalah sekelompok yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan kekuatan pada sesuatu tersebut, tetap dia menisbatkan kekuatan dari Allah. Allah menciptakan kekuatan pada makhluk tersebut, api, pisau, manusia. Kemudian setelah itu Allah terlepas dan manusia berbuat itu dengan kekuatan dirinya sendiri. Maka dalam hal ini sebagian mengatakan ini sudah keluar dari iman, tapi yang jelas ini salah. Ini jelas salah. Jadi banyak yang mengatakan kafir kalau ada orang mengatakan bahwasanya sesuatu itu punya pengaruh karena kekuatan dari dalam sendirinya yang telah Allah berikan. Karena kita sudah jelas membahas masalah kudrah Allah mutlak. Bagaimana Allah mempunyai kekuatan dititipkan kepada seseorang makhluk, kemudian makhluk itu terlepas dari kekuatan Allah. Syirik. Itu kafir. Yang ketiga adalah hubungan sebab akibat. Allah menjadikan api itu sebab terbakarnya kertas. Akan tetapi talazumnya, keterkaitan antara hubungan sebab akibat api dengan kertas, pisau dengan ini adalah talazum akli, artinya secara hukum akal. Bahwasanya pisau itu akan memotong dan api akan membakar. Talazum akli. Maka bagi yang mengatakan seperti ini pun masih sesat. Talazum akli sesat. Tapi pendapat yang rajih juga belum dikafirkan. Yang tertinggal satu adalah manhaj yang mengatakan bahwasanya hubungan antara sebab yang Allah ciptakan dengan akibatnya tadi, api dengan kertas, adalah talazumnya, keterkaitan antara sesuatu tersebut dengan musababnya, akibatnya, maka itu talazum adi secara kebiasaan. Mungkin sekali takhalluf, mungkin sekali api itu tidak berpengaruh kepada sesuatu yang dibakar, dan juga pisau pun bisa terpengaruh kepada sesuatu sehingga tidak bisa dipotong oleh pisau tersebut. Dan ini adalah manhaj yang benar. Karena terbukti bahwa dalam Al-Quran disebutkan kalau manusia itu dibakar itu akan hangus. Kalau talazumnya talazum akli, keterkaitannya antara api dengan sesuatu yang dibakar, yang bisa kebakar, itu adalah akli. Harus secara akal, tidak bisa tidak. Maka Nabi Ibrahim harus kebakar. Tapi dalam kenyataannya Nabi Ibrahim tidak kebakar, berarti takhalluf di sini. Bukan talazum akri, akan tapi talazumnya talazum adi. Semua orang kan tahu bahwasanya api jika didekatkan dengan sesuatu yang bisa dibakar akan membakar. Pisau pada sesuatu yang lembut akan matahkan. Makanan akan mengenyangkan. Obat akan memberikan kesembuhan, akan tapi talazumnya. Ini semua ada talazum adi, bukan akli. Nah, karena talazum adi, yumkin takhallufuhu. Jadi ini adalah orang yang selamat. Kelompok yang selamat. Maka dari itu, bagaimana hubungan kita dengan selama ini yang disebut dengan jimat dan lain sebagainya? Pembahasan akidah yang harus kita fahamkan. Kalau ada orang meyakini bahwa jimat punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri, maka itu kafir. Syirik. Apapun. Kalau orang meyakini sesuatu punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri, maka kafir kita. Menurut kebanyakan ulama. Nah, sehingga nanti ada hantaman kuat kepada akidah-akidah yang berbeda dengan ahli sunnati wal jamaati di saat berbicara tentang bagaimana kehendak kita di hadapan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, apakah kita memang berkehendak atau tidak. Itu nanti dibahas bahasanya kita itu punya kasab. Karena dalam hal ini yang ada hubungannya dengan pekerjaan, ada dua kelompok ekstrim, yaitu kaum Jabriyah sama kaum Qadariyah. Kaum Jabriyah itu ekstrim di dalam menisbatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Qadariyah, yang di dalam hal ini Mu'tazilah masuk di kelompok ini nanti. Kaum Qadariyah adalah yang mengandalkan bahwasanya dia punya kekuatan dari dirinya sendiri. Maka dia berani mengatakan, menisbatkan pekerjaan itu adalah dalam diriku sendiri. Aku yang bisa berbuat begini dan aku bisa menghentikan dari berbuat seperti ini. Dua kutub ekstrim ini dilihat oleh Abdul Hasan Al-Ash'ari adalah tidak benar. Yang mengatakan aku bisa berbuat dari diriku sendiri, ini masuk bab yang kita bahas tadi. Keluar dari iman. Bagaimana seorang mengatakan aku bisa berbuat dari diriku sendiri? Sementara kaum Jabriyah ini berlebihan. Sehingga bisa saja menempatkan sebuah pekerjaan busuknya kepada Allah. Di saat dia berzina, dia akan berkata, aku berzina, ini Allah yang membuat berzina. Allah yang melakukan pekerjaan zina, karena semua pekerjaanku kan dari Allah. Dan aku melakukan ini juga dari Allah. Sehingga dia tidak mau disalahkan. Padahal sebagian menukil dari kaum Jabriyah, para imam, para pendahulunya kaum Jabriyah itu, tidak se-ekstrim pengikutnya. Kalau kaum Jabriyah itu bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka itu dahulu di saat adanya muncul pemahaman Jabriyah ini, karena mereka itu begitu pasrahnya kepada Allah sehingga tidak berani mereka itu menisbatkan apapun kepada dirinya sendiri. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya dirinya keris, seperti bulu-bulu ayam yang lembut yang dihempaskan oleh angin pergi ke sana. Kami tidak bisa ngapa-apa. Jadi yang memperlakukan saya ini hanyalah Allah. Jadi karena tenggelam dalam kepasrahan kepada Allah, muncullah kaum Jabriyah. Akan tapi pada akhirnya muncul penyelewengan bahasanya, Jabriyah ini ternyata orang yang malas. Jabriyah adalah orang yang malas, tidak mau berusaha, jika disalahkan menisbatkan kesalahan kepada Allah, seolah dirinya itu tidak punya kehendak, tidak punya kemauan. Sehingga kalau ditanya, sudah saya berzina, ya Allah yang buat saya zina, saya ini. Loh, ini. Menisbatkan kepada Allah. Dan kadang berhujah dengan tadi yang kita bahas, bahasanya Allah yang menciptakan pekerjaan seorang hamba. Allah yang menciptakan pekerjaan seorang hamba. Padahal sudah sangat jelas. Allah menciptakan pekerjaan zina kepada seorang hamba. Tapi jangan dikatakan Allah berzina. Allah menciptakan pekerjaan kepada seorang hamba. Tadi dikatakan pekerjaan Allah yang ciptakan. Allah beri kekuatan kepada orang tersebut. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu tersebut. Akan tapi di dalam bekerja ini ada namanya iradah, kemauan seorang hamba. Sementara kaum qadariyah itu dengan kesombongannya mengatakan, aku bisa melakukan karena diriku sendiri. Nih, mengambil ini bisa, aku bisa. Ini kutub ekstrim antara kaum Jabriyah dan kaum Qadariyah. Dan ini perdebatan panjang sekali. Kaum Jabriyah dan kaum Qadariyah. Dan mereka karena dikutub dan dikutub ekstrim, maka dia tidak akan bisa bertemu. Sangat jauh, sementara Qadariyah mengatakan, aku bisa. Sementara Jabriyah mengatakan, kami tidak punya apa-apa, tidak punya kerjaan, hanya Allah. Abul Hasan Al-Asy'ari mengamati itu semuanya. Pincang ini. Kutub ekstrim ini. Beliau langsung membahas. Akhirnya, sampailah pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari bahwasanya dari kenyataan yang dilihat. Saya waktu mau mengambil gelas, saya punya kehendak. Jadi di sini ada kehendak yang ada pada saya. Saya pengen makan, saya pengen minum, saya pengen berjalan, dan saya bisa berjalan. Buktinya saya mau menulis, bisa menulis. Ini adalah kehendakku. Saya punya kehendak. Cuman bagaimana hubungan kehendakku dengan kehendak Allah? Apa hubungan antara kehendakku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Imam Abu Hasan Asy'ari setelah mengamati bahwasanya kaum Jabriyah yang mengatakan aku, kaum Qadariyah yang mengatakan aku bisa melakukan ini semua karena dengan diriku sendiri, ternyata lisan mereka terkena penyakit seperti irtias, apa namanya, kada orang kan tangannya gini-gini semua, atau dia kedinginan. Di saat suruh berhenti tidak bisa. Nah, kenapa kau tidak bisa menghentikan itu semua? Katanya kamu bisa melakukan semuanya. Buktinya dia tidak bisa menghentikan. Tangannya gemetar kalau ngambil. Ini. Saat orang melakukan gemeteran seperti itu, mana yang kau katakan kau bisa melakukan itu semuanya? Mana kehendakmu yang kau katakan bisa mengatur kekuatan yang Allah berikan kepadamu? Sehingga kau bisa mengatakan maju dan mundur, mukul dan tidak mukul, mengambil dan tidak mengambil. Ini hantaman untuk kaum Jabriyah, kaum Qadariyah. Kalau kaum Jabriyah lebih enak lagi. Dalam bahasa guyonan tapi pasti sebetulnya. Kalau dia berkata, kenapa kau zina? Ya ini kan Allah yang melakukan, membuat saya begini. Oh ya bagus. Ambil palu jidatnya di pedil itu. Tak, gitu. Kenapa kau pukul saya? Bilang, ini dari Allah yang buat saya. Gitu. Itu kaum Jabriyah. Sehingga kaum Jabriyah itu tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau kita lacak, itu sebetulnya dari pendirinya itu, karena berlebihan tingkat ketawakalan, kepasrahannya kepada Allah, sampai muncul seperti itu. Seperti halnya kaum Qadariyah itu, kenapa seperti itu? Karena kaum Qadariyah itu sebenarnya berangkat dari keimanan yang tinggi. Tidak ingin ada orang yang lepas dari tanggung jawab. Kamu itu berbuat harus bertanggung jawab. Nah, kalau sampai pekerjaanmu tidak dinisbatkan kepadamu, nanti setiap orang mau dihukum berkata, ini bukan pekerjaanku. Karena yang dilihat adalah kaum Jabriyah. Jadi dia mengatakan, ini bukan pekerjaanku. Maka kaum Qadariyah mengatakan, kamu berbuat, kamu bertanggung jawab, kamu yang bisa menahan, dan kamu bisa menghentikan. Kenapa kau lakukan itu? Akan tapi kebablasan masuk ekstrim sana. Abul Hasan Asy'ari dengan kecerdasan beliau mencermati, mengamati itu semuanya. Lalu beliau punya teori namanya kasb. Kasb. Yang dikatakan di sini apa? Kasb, teori kasb. Kasb itu bagaimana? Jadi seorang hamba itu dia punya usaha untuk melakukan semuanya itu. Tapi tetap finalnya adalah Allah. Namun ini pun mengundang diskusi yang panjang sekali, hal annal insan musayyar au mukhayyar. Seorang manusia itu sebetulnya musayyar oleh Allah, sudah ditundukkan harus patuh dengan titah Allah dalam urusan pekerjaannya, atau mukhayyar, atau dia punya hak untuk memilih antara maju dan mundur. Sementara dalam kenyataannya adalah sesaat kita menemukan keadaan kita musayyar, kita tuh gak bisa ngatur diri kita. Sesaat kita itu bisa menemukan diri kita mukhayyar, ternyata kita bisa menghindar dari ini itu. Ini kenyataan. Kita menemukan di dalam diri kita seperti itu. Antara musayyar dan mukhayyar. Antara kita ini sudah ikut titah Allah yang gak bisa kita. Pokoknya sudah kita menjalankan apa yang Allah tentukan. Tapi sesaat kita merasakan diri kita itu mukhayyar, kita bisa memilih antara mengambil dan tidak mengambil, mengukul, tidak mengukul, dan seterusnya. Dan saya punya keinginan. Kalau saya ingin minum, saya punya keinginan. Akan tapi bagaimana hubungannya antara keinginanku dengan keinginan Allah? Tapi pernah suatu ketika saya tidak punya keinginan. Artinya apa? Bahkan pernah suatu ketika saya ingin pun saya tidak terjadi apa yang aku inginkan. Berarti keinginanku, saya ingin begini lah, kok gak berhasil. Ini terjadi pergolakan di dalam pemikiran Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi kadang aku menginginkan tapi tidak terkabul. Tapi kadang saya ingin terkabul. Saya menginginkan sesuatu tapi tidak bisa. Baik, Imam Abul Hasan dengan teori cerdasnya menggabungkan nas-nas yang menunjukkan, yang mendukung kaum Jabriyah, nas-nas yang mendukung kaum Qadariyah, kemudian beliau simpulkan dalam satu pemikiran cerdas dari masa ke masa, hanya bagi orang yang faham saja. Lalu mengatakan Abul Hasan Asy'ari bingung dengan teori kasabnya. Dan teori kasab ini adalah teori yang istimewa yang dimiliki oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi dalam urusan pekerjaan kita dan irodah kita di hadapan irodah Allah, maka teori Abul Hasan Asy'ari lah yang bisa menjawab itu semuanya. Baik, bagaimana kemauan kita di hadapan kemauan Allah? Tujuannya adalah untuk menerapkan masalah taklif, beban kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya. Jika seseorang itu tidak punya kemauan, lalu tidak punya kekuatan untuk melakukan pekerjaan, jika semua itu dinisbatkan kepada Allah, seperti yang diyakini oleh kaum Jabriyah, lalu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya setelah melanggar lalu dihukum oleh Allah? Atas dasar apa saya dihukum? Saya tidak punya kemampuan dan saya juga tidak punya kehendak. Ini kaum Jabriyah. Qadariyah. Di sini termasuk dalamnya nanti Mu'tazilah. Mengatakan, harus tanggung jawab dengan pekerjaanku. Tapi ternyata banyak pekerjaan yang ternyata kita tidak bisa, bahkan mungkin kita tidak punya kehendak untuk melakukannya. Tidak semua kebaikan kita mau loh ya. Dan tidak semua keinginan kita terlaksana, terpenuhi. Maka di dalam hal ini teori kasab itu berbunyi begini. Allah mempunyai kehendak. Dan engkau mempunyai kehendak. Allah punya iradah. Engkau punya kehendak. Ya, saya punya kehendak jelas. Aku mendaki, aku pengen megang, aku pengen kehendak. Gak bisa dipungkiri kalau kita punya kehendak. Cuman bagaimana hubungkan kita dengan kehendak Allah itu? Apakah kita punya kehendak lepas dari kehendak Allah? Tentu tidak, masuk bab kafir tadi yang kita bahas. Kalau kehendak kita adalah kehendak Allah, berarti kita tidak punya kehendak. Lalu bagaimana dengan kehendak kita ini untuk bisa bertanggung jawab di dalam, untuk kita bisa dimintai pertanggungjawaban? Harus saya punya kehendak. Sebab yang punya, tidak punya kehendak ini tidak masuk bab taklif. Seperti orang yang gila, orang tidur. Dalam syariat kita adalah orang yang kehendaknya tidak ada, tidak akan ditanya hukum-hukum, tidak ada halal haram baginya. As-sabi hatta yahtalim, al-majrun hatta yufiq, an-na'im hatta yastaigit. Orang tidur ngelindur bunuh orang tidak dosa ya, karena tidak ada kehendak ya, tidur yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kalau kita dikatakan tidak punya kehendak lalu besok dihukum? Baik, kamu punya kehendak. Cuman kehendakmu adalah bukan kehendak yang mustaqillah. Bukan kehendak yang terbebas dari kehendak Allah. Dan ini diskusi yang panjang sekali. Para ulama menulis dengan berlembar-lembar. Bahkan berjilid-jilid tentang masalah ini. Untuk menjelaskan teorinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik, akan tapi teori tersebut bisa disimpulkan dalam kalimat yang sederhana. Kalau pembahasan detailnya tentu kita akan masuk di dalam pembahasan. Dr. Muhammad Said Al-Ramadan Al-Buti punya buku tebal satu jilid dengan judul Al-Insan Musayyar Am-Mukhayyar. Itu bisa dibaca dari awal tentang hujah-hujahnya. Akan tapi dari pembahasan panjang itu bisa disimpulkan dalam sesuatu yang sangat sederhana. Yaitu yuridullah, Allah menghendaki, anturida untuk engkau berkehendak. Mungkin bahasa sederhana. Jadi kehendakmu itu dikehendaki oleh Allah. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau menjadi berkehendak. Jika Allah tidak menghendaki seorang hamba berkehendak, maka tidak akan berkehendak. Jika engkau berkehendak kok tidak terlaksana, berarti kehendakmu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang jelas Allah menghendakimu berkehendak. Seperti dalam urusan pekerjaanmu, Allah menghendakimu bekerja dan pekerjaanmu itu atas kehendakmu. Karena pekerjaan yang kau lakukan itu atas kehendakmu, kesadaranmu, pilihanmu, maka engkau bertanggung jawab apa yang engkau kerjakan. Ini kalimat sederhana yang tidak usah repot-repot. Kalian membahas detail, ya begitulah disimpulkan. Membahasnya panjang lebar. Sehingga kadang-kadang untuk pesan bagaimana? Karena Allah menghendakimu berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, kau tidak akan berkehendak. Apakah urusan pekerjaan atau urusan yang lainnya, urusan syahwat makan, syahwat ini, syahwat itu. Biarpun itu ada makanan sate, makan segala macam. Ada orang mengatakan aku tidak mau. Kenapa? Orang lain pada suka berebut. Kenapa kamu tidak mau? Karena Allah tidak menghendakinya berkehendak untuk makan. Jadi kehendakmu itu ada. Dari mana kehendakmu itu ada? Allah menghendakimu berkehendak. Seperti Allah menghendakimu berjalan. Lalu engkau menginginkan berjalan, berjalanlah engkau. Jadi untuk dinisbatkan kepadamu sebuah pekerjaan, maka harus ada kehendak. Jika engkau tidak punya kehendak, tentu tidak akan bisa disalahkan. Akan dihukum oleh Allah SWT. Enggak. Tapi Allah menghendakimu berkehendak. Dan dengan kehendakmu, kau harus bertanggung jawab. Semuanya dari Allah kehendaknya. Termasuk pekerjaan yang kau lakukan, itu ada dasar kehendakmu. Sholat yang kau lakukan atas dasar kehendakmu, engkau menghendaki, ingin melakukan sholat, lalu engkau bisa sholat. Ketahuilah ini adalah kehendak Allah menghendakimu berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, tidak ada yang mau sholat. Allah yuridu an turid. Allah menghendakimu berkehendak. Sehingga dalam sering yang kita katakan, Allah menghendaki engkau berkehendak. Ana uridu anta turid. Ana menghendaki, engkau menghendaki. Tapi Allah yaf'al ma yurid. Allah akan memberlakukan untuk kita apa yang Allah kehendaki. Mungkin kita punya keinginan berbeda. Engkau ingin pergi ke barat, aku ingin pergi ke timur. Tak tahunya apa? Allah menghendaki kita harus bareng-bareng pergi ke arah selatan. Di luar kehendakmu, di luar kehendakku. Tapi yang berlaku kehendak Allah. Tapi di saat engkau menghendaki pergi ke barat, aku menghadapi pergi ke timur, itu Allah berikan kepada aku kehendak. Kenyataannya benar, saya menghendaki ini berkehendak. Tapi tidak boleh kita lepas dari kehendak Allah, termasuk pekerjaan yang kita lakukan, mengangkat barang dan sebagainya. Tidak boleh kita nisbatkan ini, aku yang berbuat tanpa Allah ikut campur dalam hal ini. Akan tapi kita katakan, aku bisa melakukan ini karena Allah memberikan kepadaku kekuatan. Sehingga keluarlah kita dari kaum Jabriyah yang mengatakan semua dari Allah. Oh enggak, ini kehendakmu ada. Keluar dari kaum Qadariyah di saat kita enggak enak makan. Jadi setelah kita lacak lebih jauh lagi, ternyata pemahaman akidah yang dihadirkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari luar biasa. Selamat menyelamatkan dari dua kutub ekstrim. Kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Muncul teori kasab. Dan teori kasab ini panjang sekali. Sehingga banyak orang-orang yang anti Asy'ariyah itu melemahkan Abu Hasan Asy'ari dengan teori kasabnya. Padahal kalau kita cermati, teori kasab itu teori dasar-dasarnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Menyelamatkan dari dua kelompok ekstrim. Kaum Mu'tazilah dan kaum Qadariyah. Sebab memang orang dibikin bingung dengan ini semuanya. Bagaimana katanya Allah semuanya? Bagaimana saya harus dihukum? Akan tapi jelas, Allah menghendakimu berkehendak. Maka jika engkau menghendaki, Allah menghendakimu berkehendak. Lalu akhirnya engkau berkehendak. Anda ingin pergi ke mana? Anda ingin mengambil nasi. Ingin masukkan ke perut Anda dan makanan. Tapi katakanlah, engkau memang punya kehendak untuk makan. Tapi engkau tidak akan bisa makan kecuali Allah juga menghendakimu itu-itu. Bertemunya kehendak Allah dengan kehendakmu, maka terjadilah. Bertemunya kehendak Allah dengan kehendakmu, terjadilah. Sesuatu yang terjadi sesuai dengan keinginanmu. Banyak terjadi sesuatu yang engkau tidak menghendaki dan terjadi padamu. Tidak menghendaki akan terjadi padamu. Karena apa? Allah menghendaki seperti itu. Sehingga jika ini terjadi kepadamu, yang tanpa engkau kehendaki, lihat Allah tidak akan menghisab. Karena sesuatu ini terjadi tanpa kehendakmu. Siapa yang mau tabrakan? Ada atau tidak? Tidak ada yang mau tabrakan. Tapi kenyataannya ada orang nabrak sampai mati. Oh, dia sudah jalannya hati-hati nabrak orang mati. Ya tidak dosa, karena apa? Dia tidak menghendaki, tapi Allah menghendaki, lihat. Karena apa? Kehendak kita tidak masuk di sini, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas dalam urusan akidah. Karena tidak berkehendak orang tersebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, ketabrak, mati. Di depan manusia mungkin ditangkap polisi. Tapi di hadapan Allah, hambaku ini tidak dosa. Karena apa? Bukan kehendaknya. Tapi aku yang menghendaki seperti ini. Tapi yang satu lagi, bawa pisau, temannya langsung ditusuk. Lihat. Allah menghendakinya untuk membunuh. Jadi dia punya kehendak membunuh, maka dia ditanya. Makanya dihukum dia dan dipisos. Karena apa? Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan ketahuilah, kehendaknya tidak akan terlaksana kecuali Allah menghendaki juga. Maka jadilah kejadian tersebut. Maka apa yang kita rencanakan tidak akan terjadi kecuali bertemunya kehendak kita dan kehendak Allah. Dan bagaimana kita berkehendak? Kehendak kita adalah dikehendaki oleh Allah. Jadi kehendak kita bukan kehendak istiqlalan. Kita bukan menghendaki dari diri kita sendiri tanpa dikehendaki oleh Allah. Dan banyak manusia akhirnya tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kehendak. Karena apa? Allah tarik kehendaknya. Allah tidak beri kehendak. Sehingga apa? Dia adalah lemah semangat. Tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak punya semangat hidup. Suruh begini, tidak mau. Suruh gini, mau. Suruh gini. Kenapa? Allah tidak menghendakinya dia berkehendak. Allah memberikan kepada seorang hamba kehendak sehingga dia ingin melakukan kebaikan. Dikasih pahala oleh Allah. Dia ingin melakukan ketaatan. Dikasih pahala oleh Allah. Karena apa? Dia punya kehendak. Jadi ini untuk lepas dari manhaj kelompok namanya Qadariyah dan Jabariyah, muncul teori kasabnya, kasab, al-kasb. Usahamu atas dasar kehendakmu, dan kehendakmu itu adalah karena Allah menghendakimu berkehendak. Ini adalah kalimat yang ringkas yang dihadirkan oleh para ulama akidah untuk menjelaskan teori kasab ini. Dan lihat, kalau kalian membaca di buku-buku akidah, banyak sekali orang bingung tentang teori kasab ini. Padahal Imam Abdul Hasan Asy'ari mengeluarkan teori kasab itu karena bingung melihat dua kelompok yang bertentangan, kutub ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ketahuilah bahwasanya kita punya pekerjaan ini karena Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Jangan mengatakan aku bisa melakukannya. Akan tapi Allah, dan kehendak kita pun Allah memberikan kepada kita kehendak. Sehingga jangan sampai kita mengatakan ini adalah kehendak Allah, aku bebas dari hukuman. Dan juga jangan sekali-kali mengatakan aku bisa melakukan dari diriku sendiri. Alangkah banyaknya orang menghendaki sesuatu ternyata tidak terjadi. Baik, inilah keimanan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita keimanan yang kuat. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan untuk membaca bait selanjutnya tentang kalau nanti ini masih debat dengan wa indana lil antikas bun kulifa sampai falaisa majburan, ini adalah yang kita jelaskan tadi. Kemudian masalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dan siksaan, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang datang. Baik, ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita semuanya dalam akidah yang Allah ridai, akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.